akan diketahui keadaan akhiran kata, bukan akhiran kalimat, akhiran kata. Kenapa ilmu nahwu, kenapa ilmu ini dinamakan dengan ilmu nahwu atau ilmu tujuan? Karena dengan mengetahui ilmu nahwu, maka akan diketahui tujuan sebuah perkataan atau pembicaraan. Yang kemarin juga sudah saya sebutkan tentang macam-macam atau beberapa perbedaan ilmu nahwu dengan ilmu sorof. Bahwasanya keduanya, baik merubah nahwu sama merubah sorof, itu sama-sama merubah makna. Tapi merubah, perubahan yang dihasilkan antara keduanya berbeda. Perubahan yang dihasilkan oleh ilmu sorof ini akan merubah perkata. Perubahan yang dipelajari dalam ilmu sorof adalah perubahan makna perkata. Adapun perubahan dalam ilmu nahwu, maka dia tidak merubah kata, tidak merubah makna perkatanya, hanya saja merubah makna perkataannya, pembicaraannya. Adapun satuan katanya enggak berubah. Adapun satuan kata tidak berubah, tidak ada kaitannya dengan ilmu nahwu. Paham? Ini tolong difahami. Kalau mau merubah makna perkata masing-masing kata, ini bukan pakai ilmu nahwu, tapi pakai ilmu sorof. Dari memukul, dipukul, menolong, ditolong, tolonglah, akan menolong, sedang menolong. Ini pakai ilmu sorof, kalau mau merubah perkatanya. Jadi bukan pakai ilmu nahwu. Karena perubahan nahwu ini sama sekali tidak merubah makna perkata. Nahwu hanya merubah makna kalimat, makna kalam, bukan makna perkataan, bukan makna kata. Jadi pembahasan ini ada yang belum paham kemarin. Jadi nahwu itu hanya merubah arah dan maksud pembicaraan. Adapun penggunaan kata per kata, maka tidak berubah. Penggunaan kata per kata merubahnya pakai ilmu sorof, bukan pakai ilmu nahwu. Contohnya kemarin, Nasoro Zaidun Muhammadan. Kalau mau merubah arah perkataannya, maksudnya dari yang sebelumnya Zaid menolong Muhammad, kalau kamu ingin merubah jadi Muhammad yang menolong, maka kamu katakan Nasoro Muhammadun Zaidan. Maka makna arah maksud pembicaraan berubah, tapi penggunaan perkatanya tidak ada yang berubah. Antara Nasoro Muhammadun Zaidan dengan Nasoro Zaidun Muhammadan, secara ilmu sorofnya sama, enggak ada yang berubah. Nasoro ya tetap Nasoro. Nasoro artinya juga tetap sama-sama telah menolong. Zaid juga artinya tetap Zaid. Muhammad juga artinya tetap Muhammad. Yang berubah di situ hanya arah pembicaraannya. Yang berubah hanya jabatannya. Dari awalnya Zaid yang menolong, jadi Zaid yang ditolong. Itu namanya perubahan maksud. Perubahan maksud dan perubahan arah, yaitu perubahan nahwu. Karena itu ilmu nahwu disebut dengan nahwu, di mana artinya dalam bahasa Arab adalah maksud. Karena dengan merubah nahwu, maka akan merubah maksud pembicaraan. Jadi perubahan makna antara ilmu nahwu dengan ilmu sorof, walaupun sama-sama merubah makna, tapi makna, perubahan yang dihasilkan itu berbeda. Perubahan makna dari ilmu sorof akan berubah, perkatanya berubah, sedangkan dalam ilmu nahwu yang berubah adalah maksud dan arahnya saja. Penggunaan perkatanya tidak berubah sama sekali. Contoh, hadza nasirun, ini adalah seorang penolong. Kemudian wa hadza mansurun, dan ini adalah yang ditolong. Wa hadza nasrun, dan ini adalah sebuah pertolongan. Maka dalam tiga contoh tersebut nahwunya tidak ada yang berubah, arahnya dan tujuan omongan enggak ada yang berubah. Yaitu kamu ingin memberitakan sesuatu. Yang berubah adalah masing-masing dari sesuatu itu, tadinya itu si ini yang ditolong, si ini penolong, si ini adalah pertolongan. Jadi yang berubah adalah perkatanya, adapun arah dan maksud tujuannya tidak ada yang berubah. Jadi tolong difahami ini, karena inilah salah satu dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan seorang faham tentang ilmu nahwu. Bahwasanya nahwu itu adalah sarana atau alat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang faham arah pembicaraan. Jadi perubahan yang dihasilkan oleh ilmu sorof itu akan merubah makna, arti perkatanya. Perubahan yang dihasilkan oleh ilmu nahwu adalah merubah arah dan tujuannya saja, tapi penggunaan perkata, arti perkata tidak berubah. Kalau berubah berarti berubah juga sorof, sorofnya. Dan kita dalam berbicara yo butuh dua-duanya, butuh merubah sorof dan juga butuh merubah nahwu. Manusia dalam pembicaraan mereka juga membutuhkan perubahan kata, karena nanti untuk merubah makna, merubah nahwu itu juga butuh merubah kata. Karena itu ilmu nahwu juga butuh ilmu sorof, ilmu sorof juga butuh ilmu nahwu. Dan yang paling dasar adalah sorof, yang paling dasar adalah ilmu sorof, karena sorof adalah ilmu untuk membentuk kata, sedangkan nahwu adalah ilmu untuk membentuk kalimat. Maka yang lebih kecil dulu yaitu ilmu sorof untuk membentuk kata, kemudian baru belajar nahwu untuk menyusun kalimat. Dalam masalah ini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, siapa yang masih iskal, tanyakan saja, gak apa-apa. Ada satu ungkapan yang belum difahami, ada perkataan yang belum difahami, jangan segan-segan untuk menanyakannya. Kalau malu dengan suara, maka pakai tulisan, gak apa-apa. Dan insya Allah pelajaran kita ini, karena yang ikut juga stratanya berbeda, jadi saya juga tidak kemudian mengkhususkan bagi para pemula, dan saya juga tidak meninggalkan pelajar-pelajar yang sudah stratanya tinggi. Jadi masing-masing insya Allah akan kita berikan jatahnya. Jadi juga nanti bagi yang pemula cukup memahami bagian yang semampunya saja. Demikian juga bagi yang sudah pernah belajar sampai tinggi, juga nanti insya Allah kita berikan jatahnya berapa fawaid insya Allah. Karena yang ikut stratanya berbeda, ibu-ibu ada yang sudah faham, ada yang masih pemula, maka tidak kita tinggalkan salah satunya. Bukan kita mengajari yang tinggi saja, kita tinggalkan yang pemula. Juga kita tidak mengajari yang pemula saja, kemudian yang tinggi kita tinggalkan. Ya sambil-sambil untuk pemula, dan kalau ada faedah lewat juga untuk yang murojaah bagi yang sudah pernah belajar. Jadi saran saya bagi yang masih pemula, cukup mengambil inti-intinya saja. Adapun kadang kita menyebutkan faedah-faedah yang mungkin keluar dari tema, karena itu sebagai penyempurnaan faedah. Karena kadang iman kalau enggak disebutkan. Taib qala al-muallif atau qala syarih waffaqahullah, ta'riful kalam, definisi kalam. definisi kalam. Dan kalam, sudah pernah kita sebutkan bahwasanya kalam ini adalah perkara yang paling penting dalam ilmu bahasa Arab, terkhusus ilmu nahwu. Kenapa? Karena kalam adalah tujuan utama kita. Kalam adalah tujuan utama seorang belajar bahasa Arab adalah kalam. Dan kenapa? Apalagi sebabnya? Karena semua perkataan pasti adalah kalam di dunia ini. Enggak ada perkataan yang enggak kalam. Siapa yang bisa ngomong tanpa adanya kalam? Siapa yang bisa ngomong dengan perkataan yang enggak diman, yang enggak ada faedahnya? Buat apa? Jadi semua perkataan yang kita pentingkan adalah perkataan yang berbentuk kalam. Karena enggak bisa seorang itu menguraikan maksud dan tujuannya kalau enggak pakai kalam. Karena itu kalam adalah pembahasan yang paling utama dalam ilmu nahwu. Karena itu didahulukan pembahasannya. Dalam banyak kitab yang didahulukan pembahasannya adalah tentang kalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Berkata al-musannif, yaitu al-imam as-sunhaji, pemilik Jurumiyah, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bismillah ini bukan termasuk ucapannya penulis, tapi ucapannya para murid yang mendikte atau yang mengimla. Ucapannya al-imam as-sunhaji. Kalam adalah huwal lafdu, adalah lafad yang murakkab, yang tersusun. Al-mufid, yang bisa memberi faedah. Bilwad'i, dengan ketentuan bahasa Arab. Pertama-tama kita sebutkan definisi kalam secara bahasa. Ini kenapa di sini tidak ada? Seharusnya ada. Dalam sebagaimana yang sudah saya terangkan, dalam setiap definisi itu hendaknya ada definisi secara bahasa dan ada definisi secara istilah. Makanya ini penting sekali. Definisi secara bahasa adalah dalam penggunaan sehari-hari oleh orang Arab, dan definisi secara istilah adalah definisi dalam suatu bidang ilmu tertentu, dalam hal ini adalah para nahwiyin. Sebelumnya, kalam itu apa toh artinya? Dan kalam itu pecahannya dari kata apa? Dari fi'il apa? Harus tahu. Ini, kenapa enggak disebutkan? Kenapa jarang disebutkan? Sebenarnya kalam itu artinya apa yang kita pahami? Artinya apa kalam itu? Kalam itu apa? Kalam adalah pembicaraan. Kalam adalah pembicaraan. Kalam bahasa Indonesianya adalah ucapan atau pembicaraan atau perkataan. Itu namanya kalam. Dan kalam itu bentuk apa? Ayo dimainkan ilmu sorofnya. Kalam ini adalah bentuk apa? Dari pecahan apa? Isim fa'il kah? Sigha mubalaghah kah? Isim maf'ul kah? Atau apa ini? Masdar atau isim masdar? Apa bedanya masdar dengan isim masdar? Urutan ketiga dari? Terus kalau isim masdar? Yang apa? Berarti beda masdar dengan isim masdar? Nah, dalam definisinya berbeda. Jadi kalam itu bukanlah masdar. Karena enggak ada tasrifnya. kalama yukallimu kalaman, tidak ada. Jadi dia bukan masdar ya. Kalam itu bukan masdar. Masdar itu adalah apa namanya, urutan ketiga dalam sorof. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'lan itu namanya masdar. Nanti dalam ilmu sorof insya Allah akan kita sebutkan apa itu makna secara bahasa masdar itu apa artinya. Yang jelas kalam itu bukan masdar karena gak ada tasrifnya. Tapi kalam itu adalah isim masdar dari apa? Dari kalama atau dari takallama? Takallama. Ini diperselisihkan, ada yang mengatakan kalam itu adalah isim masdar dari takallama, ada yang mengatakan isim masdar dari kallama yukallimu takliman. Takallama ya takallamu takalluman. Ini diperselisihkan. Yang jelas kalam adalah pecahan dari fi'il takallama atau dari fi'il kallama. Dan kalam dipakai di dalam Al-Qur'an. Dipakai di dalam Al-Qur'an. Hatta yasma'a kalamallahu wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Sampai mereka mendengar perkataannya Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka mendengar ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam memahami kalam ini sangat penting karena ini juga bersinggungan dengan masalah apa? Dalam masalah akidah, dengan masalah akidah. Karena itu definisi kalam secara bahasa ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Kalam dalam penggunaan sehari-hari itu maknanya apa? Ada yang mengatakan kalam itu adalah nutkun mufhimun, sebuah ucapan yang bisa difahami. Dan ada yang mengatakan pokoknya ucapan yang memiliki makna, entah itu sudah sempurna atau belum. Ini dalam bahasa loh ya. Secara bahasa saja ini, belum secara nahwu. Kalau dalam masalah nahwu, kalam itu harus sempurna. Kalau dalam definisi, dalam istilah para nuhah, kalam itu harus sempurna. Tapi kalau secara bahasa, kalam itu pokoknya ucapan yang ada maknanya. Walaupun itu belum sempurna dan belum difahami secara sempurna. Ini makna kalam secara bahasa. Demikian juga kalam itu harus memiliki suara dan harus memiliki huruf. Bisa ditulis. Maksudnya memiliki huruf itu bisa ditulis. Sebagaimana akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya ucapannya Allah ini bersuara dan memiliki suara dan bisa ditulis dengan huruf, biharfin wa saut. Karena itu definisi kalam menurut Ahlul Bidah adalah segala sesuatu yang dengannya bisa difahami, entah itu berbentuk dalam hati atau berbentuk tulisan atau berbentuk khot. Karena akidahnya Asy'ariyah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, ucapannya Allah Subhanahu wa taala adalah kalamun nafsiyun, bukan ucapan yang bisa didengar, tapi omongan dalam diri, di dalam, tersembunyi di dalam diri. Ini akidahnya Ahlul Bidah. Adapun akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kalam itu adalah omongan yang bisa didengar dan bisa ditulis pakai huruf. Karena itu penting sekali memahami makna kalam. Jadi tadi kalam adalah isim masdar dari takallama. Dan kalam secara bahasa adalah omongan yang bermakna, entah itu sudah sempurna atau belum. Omongan yang memiliki makna, entah itu sempurna atau belum. Adapun dalam istilah nahwi, dalam istilah ilmu kita ini, maka kalam adalah omongan yang sudah sempurna. Jadi qala al-musannif rahimahullah taala, berkata Imam As-Sunhaji, bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu, kalam itu adalah huwal lafdu, dia adalah lafaz, ucapan, suara, itu lafaz maknanya. Dan lafadz ini lebih umum daripada qaul. Lila, duduk yang itu. Lafadz itu lebih umum daripada qaul, omongan. Karena lafadz itu kadang enggak bermakna juga namanya lafadz. Seperti suara deret itu juga lafadz. Karena itu Al-Imam Ibn Hisham dalam Qatar beliau memakai qaul supaya lebih khusus. Al-lafad al-murakab yang tersusun. Tersusun di sini maknanya apa? Dengan susunan apa? Tarkib apa? Ayo, murajaah yang pelajaran Ramadan. Karena tarkib ada berapa? Macam-macam susunan kata dalam bahasa Arab ada berapa? Ada? Masa lupa, ini pelajaran kemarin Ramadan. Totalnya ada 6. Totalnya ada 6. Tapi yang dimaksud tarkib di sini murakkab tersusun di sini adalah tarkib isnadi. Ini juga termasuk perkara-perkara yang vital dalam ilmu nahwu, tarkib isnadi. Jadi lafaz omongan yang tersusun bukan satuan, bukan satuan. Murakkab lawannya adalah mufrad. Murakkab lawannya adalah mufrad. Tapi mufrad dalam bab tarkib, bukan mufrad dalam bab jumlah, dalam bab adat. Dulu juga sudah pernah saya sebutkan, mufrad itu maknanya ada dua. Maknanya ada yang satuan kata, ada yang maknanya mufrad itu kata yang bermakna satu. Lain loh ya, satuan kata sama kata yang bermakna satu. Ini semuanya sudah pernah lewat. Bagi para ummahat di pelajaran Ramadan. Al-mufidu yang berfaedah. Al-mufid yang berfaedah, maksudnya berfaedah yang sempurna di sini. Al-mufidu maknanya adalah ifadatan tamah. Wa illa semua omongan berfaedah. Semua omongan berfaedah. Ada faedahnya, tapi kan ada yang sempurna, ada yang belum. Bil wadi, makanya yang al-mufid di sini maksudnya adalah faedatan tamah. Bil wadi harus dengan ketentuan bahasa Arab, karena masing-masing bahasa memiliki wad, memiliki prosedur, memiliki konun, undang-undang sendiri. Aqulu wabillahi taufiq, qala syarih waffaqahullah, berkata Ahmad bin Thabit. Aqulu, saya katakan dan aku meminta kepada Allah taufik, wabillahi taufik. Taufik ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bada al-musannifu rahimahullahu bil basmalati. Al-musannif yaitu al-imam as-sanhaji memulai kitab jurumiyahnya dengan bismillah, bil basmalah. Nah, basmalah ini juga sebenarnya bukan apa? Bukan fi'il sebenarnya, bukan perkataan sebenarnya bismillah ini, tapi dijadikan perkataan basmalah yubasmilu. Membaca bismillah. Jadi itu sebenarnya perkataan yang panjang dijadikan kata, jadi bismil basmalah itu sebenarnya bukan kalimah. Sebenarnya adalah kalam yang diringkes dijadikan kalimah. Gitu loh. Basmalah itu sebenarnya bukan kalimah. Dia adalah kalam yang diringkas. Basmalah. Musannif memulai jurumiyahnya dengan perkataan bismillah. Al-qaul sesuai dengan pendapat yang mengatakan bi annaha, bahwasannya bismillah tadi min kalamihi, dari ucapannya siapa? Hi, kembali ke musannif. Karena ada yang berpendapat bahwasanya bismillah ini bukan ucapannya Imam Sanhaji. Ada yang mengatakan bismillah ini adalah ucapannya atau tambahan tulisan dari yang mengimla, yang menulis. Ha, ka Kalau kita katakan bahwasanya bismillah ini adalah termasuk bagian dari ucapannya musannif, maka ini sebagai iktidaan, ini sebagai bentuk meniru, mencontoh iktidaan, iktada ayat tadi, mencontoh bil kitabil aziz dengan Al-Qur'an, wa ta'asyan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk mencontoh ta'assa, ya ta'assa, ini juga contoh meniru bersuri tauladan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi mukatabatihi, dalam beberapa tulisan-tulisan beliau, wa murasalatihi, dalam beberapa surat-surat beliau. Kataba yukatibu itu berarti apa? Bukan hanya nulis tok, tapi menulis banyak. Itu kataba yukatibu, bikin tulisan, bikin surat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menulis bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menulis bismillah di dalam surat-surat beliau, sebagaimana dalam surat kepada Hirokel, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ila Hirokel adhimir rum, salamun ala manittaba al-huda. Itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah beliau memulai dengan bismillah dalam setiap tulisan. Adapun dengan Al-Qur'an, maka karena di setiap surat dan setiap kita membaca surat, maka dianjurkan untuk membaca bismillah. Karena itu, bismillah ini untuk memulai surat. Kalau kita baca enggak dari awal surat, enggak usah bismillah, cukup pakai ta'awudz, pakai a'udzubillah, karena ta'awudz ini untuk membaca setiap Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah dengan Allah dari syaitan. Tapi kalau bertepatan dengan awal surat, maka memulainya dengan bismillah. Adapun bismillah apakah termasuk bagian dari ayat Al-Qur'an ataukah tidak, ini sudah pernah kita sebutkan, ada perselisihan di antara para ulama, dan yang sahih bismillah bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah, dan juga bukan termasuk bagian dari surat-surat yang lain. Bismillah bagian dari ayat hanya dalam surat An-Naml, ucapannya Nabi Sulaiman. Itu. Jadi bentuk seorang memulai dengan bismillah ini sebagai mencontoh Al-Qur'an, di mana di dalam Al-Qur'an ditulis dalam setiap awal surat ada bismillahnya, walaupun itu bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Demikian juga mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah dalam setiap tulisan beliau menulis basmalah. Qala wal kalamu indan nahwiyyin, dan kalam menurut para nahwiyyin, maka ini mengeluarkan kalam secara bahasa, kalam secara definisinya ahlul bidah ini, dan mereka ahlul bidah menggunakan ilmu nahwu ini, menggunakan ilmu bahasa ini untuk menghabisi ahlus sunnah, untuk melawan akidahnya ahlus sunnah dalam masalah kalamullah. Mereka mengatakan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala itu gak ada suaranya, gak ada hurufnya. Wal kalamu indan nahwiyin, dan kalam menurut istilahnya para nahwiyin, kenapa gak disebutkan di sini secara bahasa? Ya, ini seharusnya disebutkan juga secara bahasa, secara ringkas. Huwa majtama fihi arba'atu umurin, kalam menurut para nahwu adalah apa-apa yang terkumpul padanya empat perkara. Kalau cuma tiga berarti gak kalam, kalau kurang satu juga gak kalam, kurang dua juga apalagi gak kalam. Kalam itu harus memenuhi empat syarat kalau menurut istilahnya ahli nahwu. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna lafdon, harus berbentuk lafad. Harus berbentuk lafad. Nanti apa definisi lafad? Nanti akan disebutkan. Athani ayyakuna murakkaban, harus tersusun. Karena enggak mungkin omongan di dunia ini hanya memakai satuan kata, enggak ada. Sebagaimana yang saya sebutkan dulu, enggak ada satu bahasa pun di dunia ini yang hanya menggunakan satuan kata dalam omongannya. Cuma ngomong satu-satu-satu toh, enggak ada. Pasti semuanya menggunakan tarkib. Asalif ayakuna mufidan, yang ketiga harus berfaedah. Arabi an yakuna maudu'an, harus sesuai tata letaknya orang Arab, undang-undang peraturannya orang Arab. Ay bil wad'il arabi, yaitu dengan undang-undang ilmu bahasa Arab. Famana lafadz, maka makna dari ucapan lafadz adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, sebuah suara yang mengandung di dalamnya beberapa huruf hijaiyah. Ala ba'd, karena kadang cuma satu. Karena cuma satu. Apa contohnya? Bi, li. Itu saut, itu lafaz. Tapi cuma satu huruf hijaiyah. Itu. Kalau ada suara yang enggak bisa ditulis pakai huruf hijaiyah, maka itu bukan lafaz. Itu bukan lafaz. Contohnya apa? Yang ditulis pakai huruf X, X itu enggak ada dalam huruf hijaiyah. Karena itu huruf hijaiyah adalah allati awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u. Di mana huruf hijaiyah itu di awalnya, awalannya adalah alif dan akhirannya adalah ya. Wa dzalika nahwu zaidun. Alal hikayah. Yang demikian itu seperti kalimat zaidun. Fa inna lafdun, ini adalah lafaz karena disuarakan zaidun. Li'anna sautun, karena dia adalah sebuah suara mustamilun yang mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyah, mengandung beberapa huruf hijaiyah, wahya zai, yaitu zai wal ya wad dal, dan ya dan dal. Zaidun, maka dia adalah lafaz. Fa kharaja bil lafaz, maka keluar dengan definisi lafaz al isyarah, seperti isyarat. Ini enggak kalam, enggak bisa dijadikan kalam. Isyarat, rambu-rambu, tanda-tanda panah, ini enggak bisa dijadikan kalam. Enggak bisa dibuat merangkai menyusun kalam. Jadi seperti ada tulisan Zaidun, kemudian ada gambar motor, kemudian ilasuk, enggak bisa, itu bukan kalam namanya. Zaidun ada gambar, kemudian ilasuk, enggak bisa. Tapi kalau zaidun zahibun, dia pergi ilasuk, maka ini kalam. Tapi kalau zaidun kemudian dikasih gambar atau tanda panah arah ke gitu, ini enggak bisa dijadikan kalam. Karena kalam itu harus berupa lafaz, sedangkan tanda panah, gambar, ini bukan lafaz. Atau misalnya zaidun kemudian gambar botol, maknanya adalah Zaid sedang minum. Enggak bisa. Karena apa? Tanda botol, gambar botol ini bukan lafaz. Paham? Itu. Wal kitabah. Demikian juga sebatas tulisan. Wa nahuhuma, demikian yang semisal dengan keduanya, mimma laisa bilafdin, dari apa-apa yang dia itu bukan termasuk lafaz. Fala tusamma kalaman indan nuha, maka bahan-bahan tadi seperti gambar, isyarat, tulisan, maka ini bukan termasuk kalam menurut para nahwu. Nah, ini gimana? Ini tulisan semua ini. Ini tulisan semua gimana? Dalam buku ini enggak ada yang ngomong, ini enggak ada suaranya ini. Sing ono suarane jero rekaman. Di buku iki enggak ono suarane, iki terus piye? Kan sing kalam blas iki berarti. Jadi yang ada dalam kitab ini dihukumi seperti lafadz, karena ini orangnya meniatkan untuk berbicara, penulisnya meniatkan untuk berbicara tapi pakai sarana tulisan. Karena enggak mungkin semua orang kemudian bisa menyampaikan suaranya. Tidak mungkin semua orang menyampaikan suaranya. Jadi ini fil hukum saja. Ini fil hukum dia adalah lafaz. Ini ada sebuah tulisan dari sebagian ummahat afan ustaz, catatan kaki halaman 12 dan 13, tolong dibaca. Kita baca ya. Halaman 12 dan halaman 13. Catatan kaki nomor 1, fabi wasitati ilmin nahwi na'rifu hukma akhiri kulli kalimatin min raf'in au nasbin au jarrin au jazmin au luzumi halatin wahidatin ba'da tarkibiha fi jumlatin mufidatin. Maka dengan ilmu, dengan perantara belajar ilmu nahwu, kita akan tahu hukum akhir setiap kalimat, baik itu dalam keadaan rofa atau dalam keadaan nasob atau dalam keadaan jer atau dalam keadaan jazm, atau enggak keadaan itu semua, tapi dia itu menetapi satu keadaan saja, yaitu mabni. Tentunya semuanya adalah ba'da tarkib, ya, tentunya semuanya adalah setelah setelah dalam keadaan tersusun, karena enggak mungkin kita belajar ilmu nahwu kalau enggak disusun dulu. Ilmu nahwu enggak berguna kalau katanya itu terputus-putus, enggak bisa, harus dalam keadaan tersusun. Ini juga sudah saya sebutkan dulu dalam pelajaran Ramadan. Memahami ilmu nahwu itu harus dalam keadaan sudah disusun. Kalau enggak disusun enggak bisa. Fi jumlatin mufidatin, dalam jumlah yang sudah sempurna. Tapi di sini enggak dijelaskan. Di sini tetap enggak dijelaskan kenapa dengan memahami rofa, nasab, jer itu kok kita menjadi paham maksud omongan. Ini enggak dijelaskan, ya toh? Enggak ada yang jelaskan seperti itu toh? Karena mereka orang Arab. Kalau kita orang Indonesia, kita butuh untuk penjelasan itu. Jadi kenapa kok dengan memahami ini jer, ini nasab, ini rofa, kok kita tahu maksudnya? Karena dalam bahasa Arab, jer, nasob, rofa itu adalah sebagai tanda untuk jabatan kata. Sedangkan jabatan kata adalah tanda untuk maksud dan tujuan. Ini perurutan dan hubungan ini harus diingat sampai tua. Ya, urutan antara maksud, terus jabatan kata, kemudian terurutkan lagi menjadi tanda-tanda i'rab, ini harus diingat sampai nanti sampean tua insya Allah. Karena ini penjelasan utama pada kita orang ajam, orang Indonesia. Qala fa ma'rifatu hadzal ilmi daruriyatun jiddan, maka mengenal ilmu ini sangatlah daruriyah, sangat darurat sekali kebutuhannya. Likulli man yumarisul kitab, bagi orang yang bergelut, marosa yumaris itu hidup di situ, berjibaku dengan urusan tulisan, mau nulis enggak tahu nahwu, ya salah kabeh. Dan ilmu nahwu ini adalah ilmu yang paling dasar. Nanti belajar mustalah juga harus pakai ilmu nahwu, belajar ilmu usul juga harus ilmu nahwu, belajar fikih juga harus ilmu nahwu, semuanya pakai ilmu nahwu, karena itu ini adalah ilmu yang paling dasar. Likulli man yumarisul kitabata awil khitabata atau ingin khutbah. Khutbah pakai bahasa Arab, nahwunya rusak semua. Pendengarnya enggak jadi paham, jadi guyu. Jadi tertawa semua kalau salah. Sebagaimana dulu ada cerita dari Syekh Yahya bahwasanya seorang khatib gara-gara terburu-buru dan dia khutbahnya itu cuma mengandalkan tulisan. Ketika dia nulis alif ha, niatnya adalah ahin ahin. Ketika dia nulis alif ha, maka dia niatnya adalah ingin ahin ahin. Sungguh amat buruk itu, ahin, celaan. Tapi gara-gara pas naik di podium, gara-gara sudah buru-buru, akhirnya dia bacanya apa tadi ya? Lupa dia. Akhirnya dibaca 51 gitu. Karena ahin alif ha, ha-nya dikiranya 5. alifnya dikiranya satu. Jadi ketika pas khotbah dia bilang ahin 51 51, padahal dia niatnya tadi adalah apa? Ahin ahin. Itu karena itu kalau mau kita apa? Kalau mau menjadi juru bicara jubir ini juga harus pintar nahwu. Autadris ulumil lughah al arabiyah, atau mau mengajarkan ilmu bahasa Arab khosotan, terkhusus ilmu bahasa Arab, wa ghairiha amatan, atau ilmu-ilmu yang lain. Bahkan ilmu yang lain butuh ilmu nahwu, karena dengan ilmu nahwulah akan difahami arah dan maksud suatu perkataan. Selesai dari ta'liq halaman 12. Halaman 13 sekarang. Ta'liq nomor 1. Abul Aswad Ad-Du'ali bidhammil muhmalah. Al-muhmalah adalah du. Dal itu dalam istilah imla itu adalah muhmalah karena enggak pakai titik. Al-muhmalah. Ba'da hamzah, setelahnya ada hamzah. Maftuhah du a. Li wa yuqal ad-dili, dikatakan juga dili bi kasriha, dengan kasr, dengan mengkasroh ha, kembali ke apa? Muhmalah, dalnya dikasroh. Bi kasriha ay bi kasril muhmalah. Wa sukunit tahtaniyah. Ya itu dalam istilah orang imla itu namanya tahtaniyah. Titik bawah yang dua. Tahat itu bawah, dimusannakan tahtani. Yah nisbah yang bertitik dua di bawah. Berarti apa? Ya, enggak ada lain. Enggak ada yang bertitik dua di bawah kalau enggak ya. Itu namanya tahtaniyah. Tahtaniyah. Itu ya itu dikatakan tahtaniyah karena bertitik dua di bawah. Al-Basri Al-Qadi, dia adalah orang Basrah. Dulu dia adalah Al-Qadi, seorang hakim. Ukhtulifa fi ismihi wa ismi abihi ikhtilafan kathiran, diperselisihkan tentang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali ini siapa? Sebagai peletak ilmu nahwu, ini namanya diperselisihkan karena dia masyhur dengan kunyahnya. Namanya diperselisihkan, nama bapaknya juga diperselisihkan dengan perselisihan yang sangat panjang sekali. Enggak tahu kenapa sebabnya kadang namanya satu orang diperselisihkan dengan perselisihan yang panjang, mungkin karena dia adalah orang jauh. Wal asyhar anna ismahu, dan yang paling masyhur namanya adalah Dholim Ibnu Amr. Namanya Dholim sangar. Kana min sadatit tabi'in, termasuk pembesarnya tabi'in. Wa min akmalir rijali ra'yan, dan termasuk laki-laki yang memiliki ra'i, memiliki pemikiran yang kuat. Karena enggak semua laki-laki ya, enggak semua laki-laki itu memiliki ra'i. Wa min akmalir rijali ra'yan wa asaddihim aklan, dan yang paling akalnya paling lurus, sadat ini bukan asyad. Jadi kalimat sadat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, sadid, lurus akalnya. Syi'iyan sya'iron, waduh ini kok syi'i, syi'ah, enggak tahu ini. Tapi tadi dikatakan sadat tabi'in. Sya'iron, nanti kita lihat lagi, insyaallah. Sya'iron, dia adalah seorang penyair. Sari al-jawab, siqatan fi hadithihi. Dia adalah orang yang tanggap, yang cerdik, cepat. Kalau ikut cerdas cermat, cepat. Sari al-jawab, siqatan fi hadithihi, siqoh dalam hadisnya. Mata sanata tis'in wasitina ulil hijrah bita'un al-jarif. Mati tahun 99 hijriyah. Tis'in wasitin 69. Kalau umur segitu mungkin ada tambahan lagi, karena segitu itu zamannya para sahabat. Satu tahun 69 hijriah itu zamannya para sahabat. Nasian juga Ya berarti dia termasuk tabi'in awal, termasuk tabi'in yang tua, di masa-masa tabi'in tua. Lil hijrah bi ta'un al-jarif, gara-gara wabah ta'un di jarif. Walau khamsun wa tamanuna sana, dia saat itu berumur 85 tahun. Idza undur tarjamatahu min buyatil wa'ali suyuti wa in bahur ruah wa syiar syiar alamin nubala tahdhib tahdhibul kamal, karya al-Imam Al-Mizzi. Catatan kaki kedua yaitu tentang hukum ilmu nahwu, dia adalah hukumnya fardu kifayah. Qala Syafi'i rahimahullah taala, berkata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, yajibu ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil arabi ma yuballighuhu juhduhu atau ma yablughuhu juhduhu fi ada'i fardhihi. Kata Imam Syafi'i, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari sebagian, bukan semua, sebagian dari ilmu bahasa Arab, yaitu kadarnya yang bisa, yang semampunya dia, maya belugu juhduhu, semampunya untuk fi ada'i fardhi, untuk melaksanakan kewajibannya. Karena penting, karena kita mempelajari kewajiban juga harus belajar ilmu bahasa Arab secukupnya, sebutuhnya. Inta min bahril muhit wa irsyadil fuhul. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syaikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah taala, wa ma'lumun anna ta'alluma wa ta'limal arabiyyati fardun 'alal kifayah, dan diketahui bahwasanya ta'allum belajar, wa ta'lim mengajarkan, ta'allum belajar, ta'lim mengajarkan ilmu bahasa Arab itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wa kana salafu yu'adzibuna auladahum 'alal lahn, dahulu para salaf mereka itu menghukum, memukul, ta'dib anak-anak mereka kalau lahan, anak-anak mereka, anak-anaknya salaf, kalau lahan ini dikasih ta'dib, dikasih pendidikan, dipukul. Ta'dib itu masyhurnya adalah maknanya adalah dipukul. Fanahnu ma'muruna amro ijabin au amro istihbabin, maka kita juga diperintahkan dengan bentuk perintah, baik perintah wajib atau cuma sekedar mustahab, pokoknya kita juga diperintahkan gitu loh. Entah itu sampai ke taraf wajib atau cuma tak minimal adalah mustahab. An-nahfadzul qanunal arabi, kita untuk menjaga dan menghafal norma-norma bahasa Arab, qanun itu undang-undang bahasa Arab. Wa nuslihul al-sinata, dan kita juga diperintahkan untuk membenahi lisan-lisan kita, al-sinah, al-sun, jamak dari lisan, untuk membenahi lisan-lisan kita, al-ma'ilata anhu, yang sudah mulai bergeser dari kaedah-kaedah tadi. Iki zamannya Syaikhul Islam, wis akeh sing bergeser zaman kita lagi. Fayahfadulana tariqata fahmil kitab wa sunnah wal iktida bil arab fi khitabiha, maka qanun arabi tadi akan menjaga bagi kita tariqata, cara memahami alkitab dan sunnah, wal iktida bil arab fi khitabiha, dan bisa mengikuti orang Arab dalam percakapan mereka. Falau turikan nasu ala lahnihim kana naqsan wa aiban, seandainya manusia itu dibiarkan salah lahan dalam ngomong dalam bahasa Arab, maka kana naqsan wa aiban, maka ini adalah termasuk bentuk kekurangan dan aib. Ila akhir kalami Syaikhul Islam Taimiyah al-Muntaha al-Murad min majmu'il fatawa. Selesai yang dimaukan penukilannya dari kitab Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa ini bukan karya Syaikhul Islam. Jadi kalau kita ngomong jangan qala Syaikhul Islam fil Majmu'il Fatawa, jangan. Majmu'ul Fatawa adalah fatwanya Syaikhul Islam, tapi yang nulis bukan Syaikhul Islam. Jadi kita harus ngomong kama fi al-fatawa, sebagaimana di Majmu'ul Fatawa, bukan omongannya Syaikhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, karena Syaikhul Islam enggak nulis Majmu'ul Fatawa. Fatwanya beliau ditulis di Majmu'ul Fatawa. Taib. Selesai kita dari ta'liq yang ada di halaman 12 dan 13. Kemarin luput. Nanti insya Allah diingatkan lagi ya kalau ada yang ta'liq yang penting. Baik, balik lagi kita kepada tema pembahasan kalam. Dan zaman enggak mendengar lah masalah kalam ini. Tiap hari disebutkan kalam, kalam, kalam. Ya ini karena ini penting sekali, kalam ini penting sekali, jadi tolong di otak-atik terus masalah kalam ini, otak-atik terus, dipikir wae terus, enggak apa-apa. Dipikir terus karena ilmu itu semakin dipikir insyaallah akan semakin terus bertambah, digali terus. Karena itu nanti kalau orang sudah bisa merasakan nikmatnya ilmu, enggak ada habisnya. Ilmu itu enggak bisa mengenyangkan. Ilmu itu bagaikan air laut, semakin diminum semakin dahaga. Enggak ada kata sudah di dalam belajar, tetap haus terus. Sebagaimana di dalam ta'liq di sini juga qolal 'allamatu, perhatikan ta'liq halaman 14 halaman kita tentang waktu ucapannya Imam Ash-Shon Haji, bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu wal-lafdul murakkabul mufidu bil-wad'i. Ta'liq nomor 1, qala al-allamatu abidu rabbih Muhammad Asy-Syinqiti fi mandumati al-ajurumiyah. Berkata si Nadim, yaitu abidu rabbih Muhammad Asy-Syinqiti, innal kalama indana faltastami lafdun murakkabun mufidun qad budi. Innal kalama indana faltastami lafdun murakkabun mufidun qad wudi. Sesungguhnya kalam menurut kita para nahwiyin hendaknya kamu dengarkan. Ini mau saya omongkan. Lafdun dia adalah, nah ini jadi jumlah faltastami itu iktirodiyah dari mubtada dan khobar, dari isim inna dan khobar inna. Sesungguhnya ucapan itu adalah lafad murakkab mufid qad wudi, yang telah diletakkan berarti bil wad'i. Kemudian catatan kaki nomor 2, bi anna min kalamihi, bahwasanya ucapan bismillah ini ada yang berpendapat itu adalah ucapannya musonif atau enggak ucapannya musonif. Undur syarhal kafrawi safah samina. Sudah saya lihat ke syarahnya kafrawi, enggak ada penjelasan yang banyak, cuma bilang itu ada yang mengatakan itu adalah tulisannya si penulis dari Ash-Shon Haji, gitu saja, enggak ada penjelasan banyak. Waktunya sudah habis. Tadi kita sampai mana? Sampai fala tusamma kalaman indan muhabisu, atau di kesempatan yang datang insyaallah kita akan bahas tentang murakkab. Insyaallah akan kita bahas tentang murakkab. Pentingnya tadi masalah kalam. Kalam adalah ucapan. Ucapan. Dan yang paling sering iltibas itu definisi kalimah cara bahasa. Kenapa kemarin saya berikan soal definisi secara kalimah cara bahasa, jarang sekali yang bisa jawab. Padahal itu gampang, definisi kalimah secara bahasa itu kebalikannya. Kalimah secara bahasa itu ya kalam. Secara istilah satuan kata gitu loh. Kalimah secara bahasa adalah kalam. Karena orang Arab bilang kalimah itu maksudnya adalah omongan semuanya, bukan kok satu kata gitu. Tapi kemarin dari ada beberapa lembar jawaban, pertanyaan itu hampir semuanya salah kecuali beberapa saja. Apakah enggak? Enggak ngira atau gimana itu? Atau belum paham? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tapi besok lagi insya Allah akan kita utak-atik lagi masalah kalam ini. Karena inilah intinya ilmu nahwu, kalam, kalimah, kalim, jumlah. Wis iku tok wae. Kalam, kalim, kalimah, jumlah. Kemudian dulu saya sebutkan ada kata, ada frasa, ada klausa, ada kalimat. Itu juga penting. Dan nanti insya Allah sebenarnya saya pengen bikin belajar bahasa Indonesia, tapi yang kadar yang sering dipakai dalam ilmu nahwu. Jadi kebalikannya, kalau kita sekarang belajar ilmu nahwu memakai kaidah bahasa Indonesia, sebenarnya itu lebih lebih pemula lagi adalah belajar bahasa Indonesia. Bagian yang dibutuhkan dalam ilmu nahwu itu penting sebenarnya. Kalau mau ada yang mau menulis dalam masalah ini, bagus. Pelajaran bahasa Indonesia, tapi yang sering dipakai dalam ilmu nahwu. Jadi seperti mubtada itu apa, khobar itu apa, fungsinya untuk apa, fa'il itu fungsinya untuk apa. Wes itu tok wae, wes. Kalau ada yang mau nulis silahkan. Kalau nunggu saya lama. Jadi kenapa? Karena bagaimana kita mau paham bahasa Arab? Tata bahasa Indonesia saja kita enggak paham bahasa kita. Kalau kita paham tata bahasa Indonesia, nanti insya Allah untuk naik ke tata bahasa Arab gampang. Kalau belajar bahasa Arab dulu lama, tuwek, bertahun-tahun enggak paham. Kenapa? Karena tadi urutannya keliru. Seharusnya paham bahasa Indonesia dulu yang dibutuhkan, baru mempelajari bahasa Arab, itu enak, sesuai tangga. Tapi ini langsung belajar bahasa Arab dulu, gandol gandol sih, bolak balik gandol, cicir mana, gandol mana, gak paham-paham. Nah, ini insya Allah nanti bikin mudah, belajar tata bahasa Indonesia dulu. Oh ngerti, oh fa'il itu ini toh, oh maf'ul bih itu ini toh. Nah kalau sudah tahu secara umum gitu, nanti insya Allah belajar bahasa Arab sudah tinggal melanjutkan saja. Gak apa-apa ibu yang nulis 2 gak apa-apa, 3 nulis gak apa-apa, nanti beda-beda tulisannya gak apa-apa. Saya sarankan itu. Oh siapa mau nulis bahasa Jawa? Ya bahasa Indonesia seperti marfuat. Ya situ loh ikut urutannya, marfuat, mansubat, majrurat itu tok. Mubtada itu apa? Khobar itu apa? Fa'il itu apa? Isim inna apa, khabar inna itu apa? Nah itu. Itu yang dipakai bahasa Indonesia dalam ilmu nahwu. Baik, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.